Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan tidak sepanjang hidup nyampak assalamualaikum 3 kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Liyuzhirahu 'alad-dini kullihi wa kafara billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma sholli alaihi gitu. Allahumma sholli ala Muhammad, saya ulang kembali. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Amma ba'du, la haula wa la quwata illa billahil aliyil alim. Bapak Ibu jemaah pengajian Darul Ihsan yang dimuliakan Allah, saya bersyukur pada siang ini kedua kalinya saya bisa bertatap muka dengan bapak dan saudara dalam rangka menindaklanjuti kajian kita insyaallah yang sudah kita laksanakan pada beberapa bulan lalu. Mudah-mudahan kedatangan saya di sini tidak kalah membawa barokah seperti yang kemarin. Amin ya rabbal alamin. Namun sebelum saya melanjutkan uraian seperti yang terjadwalkan, perlu saya nyampaikan ilmu tentang peristiwa yang barusan terjadi. Begini, setiap menjelang Ramadan, Rasulullah mengumpulkan para sahabatnya di masjid dengan maksud untuk halal bihalal, dan Rasulullah pesan wasiat. Jadi halal bihalal pada masa Rasulullah itu bukan hanya diselenggarakan setelah menjalankan puasa Ramadan, tetapi sebelum, pre dan post, Rasulullah bersama sahabatnya juga menyelenggarakan halal bihalal. Ini ilmu, maka saya sampaikan. Mimbar Rasulullah itu didesain 3 tingkat. Ketika Rasulullah mau memberikan khutbah, pesan wasiat, membekali para sahabatnya untuk apa yang harus dilakukan pada waktu bulan Ramadan, ketika melangkahkan kaki pertama di tangga pertama, Rasulullah katakan amin. Lalu langkah kedua, ketika tangga kedua, Rasulullah juga katakan amin. Begitu juga ketiga, Rasulullah katakan amin. Para sahabat yang pada datang tercengang. Siapa gerangan yang membaca salam sehingga Rasulullah berdoa sehingga Rasulullah mengatakan amin. Maka tidak lama setelah Rasulullah menyampaikan wasiatnya, seorang sahabat datangi Rasulullah. Ya Rasulullah, siapa orang yang barusan saja doa kemudian engkau jawab dengan amin? Rasulullah SAW, Allahumma sholli alaihi, menyampaikan barusan saja Jibril datang ketika saya melangkahkan kaki pertama, kedua dan ketiga. Dan anehnya Jibril berdoa, doa itu aneh, tidak pernah saya dengar kecuali waktu itu. Jibril berdoa, ya Allah, bangkrut dan celaka umatmu. Yang ketika pada waktu bulan Ramadan dan dia diberi kesempatan untuk bisa menemui bulan Ramadan, ia tidak terampuni dosanya lantaran bulan Ramadan disia-siakan begitu saja. Bulan Ramadan biar berlalu begitu saja. Tidak ada bedanya dengan bulan-bulan lain. Maka saya katakan, kata Rasulullah, saya ucapkan amin. Lalu yang kedua, bangkrut dan celaka umat Muhammad, yang apabila namamu disebut, dia tidak menimpali dengan sallallahu alaihi wasallam. Maka saya katakan amin pula. Maka ini tadi ilmu. Sehingga nanti kalau suatu misal mendengar lagi kata kalimat Allah sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma sholli alai. Lalu yang ketiga, ketika tangga ketiga, sehingga juga doa dan katakan celaka dan bangkrut umatmu. Ya, tidak terampuni dosanya. Sebenarnya dia diberi kesempatan untuk bisa berhidup, hidup berdua dengan ibu bapaknya. Tetapi kehidupan dia bersama kedua orang tuanya tidak membawakan dosanya terampuni. Karena apa? Karena tidak mau merawat orang tuanya, kedua orang tuanya dengan baik. Maka kata Rasulullah, saya katakan amin. Bapak, itu sebagai tadi kasus yang baru saja terjadi, sebagai ilmu juga. Belajar itu tidak harus yang baik, tapi dari yang jelek, dari yang semula tidak tahu menjadi tahu. Jadi sekali-kali nanti kalau nama disebutkan kalimah Muhammad Rasulullah SAW, harus menimpai Allahumma sholli alaihi. Tidak apa-apa. Bapak dan saudara sekalian berbahagia, jadwalnya pada siang ini saya diminta untuk menindaklanjuti kajian kita tentang tahajud, yang kemarin sempat hanya sebagai warning, peringatan saja barangkali. Nah sekarang agak lebih dalam. Tapi kalau lebih dalam lagi, undang 2 hari. Sehingga nanti insya Allah dikumpas tuntas, tas. Kalau hanya seperti ini kan julid. Sak julitan gitu kan. Kalau nanti 2 hari itu bisa nueng meset, bisa fat sholat dibahas tuntas, mulai dari ngapain wudhu dibasuh sininya, mengapa yang dibasuh itu kepalanya, tangannya, kakinya, apa sama wudhu dengan istinja, itu akan dikupas tuntas. Tapi ini nanti juga akan saya kenalkan. Kemudian tadi ngapain sholat? Kok lama? Maka kadang-kadang saya tuh enggan kalau sholat berjamaah. Lantaran itu menyebabkan enggak jadi khusyuk. Diundang ke apa nih, ke Bandung sepisan saja 2 kali, sok sudah membawa geger. Gitu kan. Karena sholat saya kayak begitu, apalagi tahajud. Saya bisa berlaku 3 jam, 2 jam setengah. Itu tidak terasa. Itu tidak terasa, rasanya nikmat sekali itu. Kalau biasanya paradigma yang lazim ditemui, sholatnya itu justru kalau sholat membawa kesal, payah. Tapi justru kalau saya, kalau mau hilang payahnya, hilang kesalnya, sholat. Karena kita sholat memang merasa nikmat. Saya yakin tadi sehabis dengan sholat semacam itu, di sini ada ringan, saya yakin. Ya enggak? Kalau enggak ya belum busuk itu. Tadi ketika sholat kok ini malah justru ada kekecewaan, sholat kok lama. Nah itu malah enggak sehat, enggak busuk itu. Tapi kalau tadi dirasakan, gimana rasakan? Nanti saya sampaikan. Setiap gerakan tadi, mengapa lama? Itu nyambung Allahu, Allahu, Allahu. Dan karena nyambungnya Allah itu, nikmatnya luar biasa. sehingga tidak terikat oleh waktu. Bahkan mungkin kerjaan itu tidak ingat itu. Itu benar. Kemarin baru teman dari Telkom, maaf ini insya Allah ya juga datang. Saya akan diundang untuk tahajud bersama dengan saya, khusus tahajud. Kemudian ada salah satu peserta yang datangi saya, Ustaz, sepanjang hidup. Enggak, kalau sepanjang hidupnya enggak gitu. Karena ikonnya sekarang kan sepanjang hidup tadi. Masa angkat. Dia tidak sepanjang hidup. Selama ini temannya sepanjang hidup. Biasanya saya sholat itu enggak bisa berdiri. Kalau berdiri gemetar. Tapi ngapain ini tadi? Kok bisa berjam-jam, satu setengah jam? Karena terikat oleh buka apa? Sahur. Ngapain saya bisa berdiri dan tidak gemetar dan malah enak? Ini aja pengakuan seorang. Baru kemarin hari Sabtu. Persoalannya gimana sholatnya kayak gitu? Ini nantilah yang saya sampaikan. Biar sholatnya nyaman, menyehatkan benar. Ya. Baik, kalau kurang lego lagi, undang lagi. Tapi bayar. Coba 2 minggu, 2 hari. Insya Allah. Tidak undang, tidak apa-apa. Kalau sudah suatu masa puas dengan ini. Baik. Bapak dan saudara sekalian yang berbahagia. Sebenarnya ini banyak materi. Silahkan, itu filenya banyak. Tapi tidak mungkin saya sampaikan hanya waktu 1 jam. Nanti saya kenalkan-kenalkan itu Bapak, untuk merangsang saja. Baik, Bapak dan saudara sekalian yang berbahagia. Sekarang akan saya kutipkan sebuah hadis kudusi untuk mengawali ini. Hadis kudusi itu jelas dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitab Islamuna halamannya 119. Ya, nanti bisa dilacak di sana. Hadis itu mengatakan, yang barangkali saya tidak tahu dulu sudah saya sampaikan atau belum. Innama ataqabbalu sholata mimman tawaddo'a biha li'uzumati. Ada 5 tanda. Tanda orang yang sholatnya diterima oleh Allah. Hadis itu kudusi. Hadis kudusi itu redaksi dari Allah. Apa? Isi dari Allah, matannya dari Allah, redaksi dari Rasulullah. Jadi kalau 5 tanda ini ada dalam diri kita, insya Allah, Allahu Akbar, Masya Allah, sholat kita diterima. Yang pertama adalah, saya hanya nerima sholat hambaku yang ketika sholat, tertermin ketika sholat tawaduk kepadaku karena keagunganku. Jadi orang yang sholatnya diterima sudah tertermin dalam ketawadukannya ketika berak dalam sholat. Ketawaduannya itu lantaran adanya kedahsyatan kehadiran Allah yang maha besar. Allah yang maha agung dari segala yang agung, maha besar dari segala yang besar. Kemudian muncul dari dirinya bahwa dirinya hina, kecil. Dirinya lemah. Ini yang menyebabkan kita menjadi khusyuk. Maka ketika sholat tentu yang mesti harus diperhatikan adalah hatinya. Hatinya. Itu mesti harus ditata terlebih dulu. Nah, bahkan bukan ketika sholat saja. Kekhusukan sholat sudah tertermin ketika wudhu. Ketika wudhu sudah kelihatan sekali khusuknya. Ketika wudhu yang ditata juga hatinya. Jadi wudhu itu bukan kok membersihkan najis. Kalau membersihkan najis namanya istinja. Tapi wudhu itu menyucikan hati. Perlu bukti, kalau wudhu itu hanya sekedar menghilangkan najis, tentu yang dibasuh tempat-tempat organ-organ tubuh yang mengeluarkan najis. Tetapi yang dibasuh oleh wudhu terlepas dari yang mengeluarkan najis. Kalau maaf kentut yang dibasuh muka, padahal yang kentut senengan tahu sendiri bukan mukanya. Ya enggak? Tidak-tidaknya ketika wudu yang dibasuh muka ini, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian kaki, tidak ada yang bersentuhan dengan dua lubang yang membahayakan itu. Ada apa di balik ini? Meskipun wudu berkait apa namanya, harus suci dari najis terlebih dulu, tetapi wudu itu sendiri tidak berkaitan dengan menghilangkan najis. Kenapa anggota wudu yang dibasuh empat setidak-tidaknya? Ternyata kalau kita mau analisis sedikit, habis waktunya tidak pernah di rumah karena. Karena ternyata berkaitan dengan penyucian hati. Anggota tubuh yang kita basuh inilah anggota yang sering dan tidak sedikit andilnya untuk membawa kita berbuat maksiat. Muka kita basuh lantaran muka dahi kita itu tempat anggota mata, anggota hidung, anggota lidah. Ya enggak? Mata tidak sedikit andilnya, sumbangannya terhadap kemaksiatan. Yang semula kita tidak tertarik pada suatu menjadi tertarik lantaran mata. Dari mata turun ke hati. Itulah. Apa ya itu? Saya juga tidak tahu itulah. Ini tidak sedikit. Dari mata coba seharusnya kita baik dengan orang. Karena matanya ini tidak baik, menjadi orang itu tidak baik dengan kita. Gimana kalau satu misal ini menentukan sekali. Kalau kita bertatap muka dengan orang, mata itu menentukan sekali sikap seseorang. Kalau kita tatap orang itu tahu-tahu sudah melemparkan matanya, itu akan mendatangkan ke hati kita. Ada apa di balik itu ya? Itu akan ditafsirkan macam-macam. Ngapain dulu tidak begitu, sekarang kok begini? Ya enggak? Mata. Oleh karena itu ketika kena air wudu, air ilahiyah, energi ilahiyah, diharapkan mata nanti juga tidak banyak melakukan maksiat. Supaya bersih. Kemudian hidung. Tidak sedikit orang yang tidak mampu mengendalikan hidung. Bukan miliknya. Sosor. Ini hidung ini. Ya karena mata juga. Kemudian hidung ini ngangkat. Maka ketika wudu ini dibasuh, ya biar bersih dari dosa-dosa itu. Lidah. Berapapun banyak orang yang sengsara lantaran lidah kita. Yang kita tidak tahu. Tahu-tahu nyelonong ucapan suatu yang menyakitkan hati. Atasan nyakitkan bawahan, bawahan nyakitkan atasan. Istri nyakitkan suami, suami nyakitkan istri. Anak nyakitkan orang tua nyakitkan anak. Lantaran lidah. Oleh karena itu ketika dibasuh, mudah-mudahanlah dosa yang sudah terlanjur terampuni. Jadi persoalannya persoalan hati. Tata dulu. Mengapa tangan? Tangan juga tidak sedikit sumbangan-sumbangsihnya terhadap kemaksiatan. Yang namanya dibis juga sering terjadi demikian karena puasa-puasa. Dan seharusnya tidak puasa juga tidak boleh katakan demikian. Tangan. Kuitasi. Tangan. Loh iya, kalau kuitasi masa nanda tangan kuitasi, enggak tangan. Pakai masa kayak gini. Kan enggak mungkin gitu. Angka dirubah. Tangan. Maka enggak sedikit. Maka ketika wudu ingat. Nanti kalau latihan sholat khusyuk, biasanya saya ajak untuk muhasabah. Untuk mengenang khusus waktu, untuk mengenang dosa-dosa yang sudah terlanjur dilakukan oleh anggota tubuh kita. Saya minta untuk mengenang matanya kapan sudah pernah terperosok untuk melakukan kejahatan. Lidahnya, telinganya, tangannya, anggota kemaluannya, siapa tahu pernah terjerumus dari sesuatu yang enggak benar. Enggak usah malu-malu ngenang itu, biasanya begitu. Dan biasanya saya ajak untuk astagfirullah robbal baraya, astagfirullah minal khotoya, astagfirullah robbal baraya, astagfirullah minal khotoya. Sambil ngenang tangan, sambil ngenang mana yang pernah diajak melakukan kemaksiatan. Biasanya saja itu. Ya. Jadi filsafatnya mengapa wudu yang dibasuh ini dibasuh tangan, karena waktu tidak mungkin akan berpanjangan. Kemudian mengapa ini kepala? Kepala ini lebih besar lagi andirnya karena semuanya otak. Ya. Ya, karena semuanya otak. Kita akan maksiat otak terlebih dulu karena semuanya indera tadi langsung diformat dengan bahasa otak. Di talamus, hipotalamus ada coba file kesehatan. File kesehatan. Nah, ini Pak Saleh. Ini. Nah, terus, sekitar. Nah, ini. Yang besarkan, Mas. Yang besarkan. Yang besarkan. Yang tadi. Ya, ini kalau sholat, kita sudah sholat. Yang tadi, Mas. Yang tadi, yang besar. Yang tiga tadi, Mas. Yang tiga tadi dibesarkan. Terima kasih. Andilnya besar, ini pahalanya besar juga. Nah, itu, Mas. Ya, besar-besarkan. Enggak bisa. Bisa. Loh, yang besar saya. Nah, itu kelihatannya kudu kepengen muncul saja di sini tuh. Ya ini mestinya dibesarkan bisa, Mas? Bisa enggak? Ya ini sudah besar lah semuanya. Kelihatan enggak? Ya, maka ke depan saja kalau enggak lihat. Sebenarnya kayak gini mengapa otak yang dibasuh? Semua indera itu mesti harus diformat oleh otak. Katakan ini ular ini. Ini ular. Ketika kita melihat ular, langsung ketala diterima oleh retina mata. Retina mata kemudian ditransfer ke talamus namanya ini. Ya, ini talamus. Kemudian nanti dialogkan di otak kiri, otak kanan. Ke hipokampus, ke amigdala. Ini pusat emosi. Sering orang pembajakan, terjadi pembajakan emosi. Ini jalan tol, ada jalan tol. Kalau ini tidak pernah diefektifkan rasionalnya, maka yang muncul adalah emosional. Nah, sebenarnya perlu urai yang banyak. Yang jelas bahwa semua indera nanti kesini diformat oleh bahasa otak. Jadi kalau kita senang kepada orang atau tidak dari mata tadi, itu sudah ada maksiat sudah. Kelihatan sudah maksiat. Karena ini sudah menerima persepsinya jelek dibawa ke otak. Otaknya juga akan mempersepsi dengan persepsi jelek. Tentu lain kalau suatu misal kita ketemu orang yang pernah mengkhianati kita dengan orang yang pernah memberikan sesuatu pada kita. Kalau yang mengkhianati kita, maka retina mata ya memberikan informasi dengan format yang enggak menyenangkan. Jadi matanya tidak begini ya. Kalau melihat lempar. Itu beda dengan kalau suatu misal yang kita lihat itu adalah kekasih. Tentu matanya, bola matanya lain. Ini diputar juga kiri kanan gitu. Lain dengan kalau itu lawan kan langsung lempar. Sambil diikuti karena otaknya. Nah, saya perempuan kadang-kadang gitu. Nah, laki-laki juga gitu. Maaf, sambil lempar kan. Tangannya kan gini. Otak semuanya itu. Tapi kalau baik lain lagi. Jabatan tangan seperti kemarin saya sampaikan sampai segini kan. Waduh, sehat, Ustaz. Seperti tadi malah saya Digini peluk-peluk sini tadi kan. Kalau dia suatu masa pernah saya tipu, enggak mungkin kayak begitu. Begitu melihat saya sudah muket-muket ke sana, tahu muket-muket enggak? Ya, lempar ansanan, enggak mau ngetok dengan saya, ngetoknya melihat itu. Itu bahasa orang Kediri. Baik, jadi mengapa yang dimudhomi itu? Karena saya tadi nomor satu, Mas. Ini otak, maaf, saya kenalkan. Ini otak orang yang pengalamannya banyak. Kalau menyekolahkan anak, jangan hanya matematika, biologi yang dikursuskan, matematika, biologi, bahasa Inggris. Jangan hanya itu eksak-eksak, Bu. Tapi juga perlu dikenalkan spiritual. Ilmu apa saja. Dalam teori kedokteran, usia 18 tahun tidak akan tambah. Yang tambah hanya tambah channelnya. Channel ini, yang nomor satu, Mas. Yang nomor dua, Mas. Nah, ini benar, nomor dua. Nomor yang tadi. Ya, ini. Nomor tiga, ya. Ini saraf kita dalam otak maupun dalam manapun susunannya seperti ini. Dendrit, tubuh sel, akson. Akson itu ini. Sambungan itu namanya akson. Nah, ini nanti ada namanya neurotransmitter. Saraf yang menyambung ke sana, informasi dari sini dibawa ke sini, namanya neurotransmitter namanya. Saraf yang berfungsi untuk nyambung itu. Kalau ini tidak beres maka sakit juga. Ya. Kalau Anda tidak beres, ini neurotransmitter tidak beres, sakit juga. Orang stroke lantaran neurotransmitternya juga tidak beres. Maka tersumbat peredaran darah. Nah, sholat yang baik ini nanti akan bisa menyambung neurotransmitter. Karena apa? Kondisi distribusi darah menjadi lancar. Ketika rukuk, ketika sujud, ketika kita lama tadi. Ya. Ini orang yang pengalamannya sejak kecil itu monoton. Kalau belajar matematika terus, matematika enggak sampai S3 matematika, biologi terus sampai S3 biologi, enggak pernah pengalaman yang lain. Dari sinilah kemudian saya tidak setuju dengan pendekatan itu apa namanya? KBK. Itu. Karena apa akan menjadikan orang semacam menyotaknya. Tapi maaf, yang nomor 4, Mas. Kalau ini otaknya Pak Soleh. Loh, ini bukan kemudian saya promosi. Oh, enggak dundang nih, enggak apa-apa kok. Otak ini ngapain? Ini aja saraf dari pondok pesantren. Yang dulu fa'alayahulu fa'lan, wa'alan, wa'fa'ilun, wa'lakamahulun. Di sini ada tafsir, hadis, satu saraf. Setiap satu pengalaman, tambah satu channel. Ketika kedokteran, saya belajar farmakoterapi, farmakologi, tambah satu channel. Saya belajar biologi satu channel. Tambah lagi nanti fisika satu channel, metafisika satu channel. Sehingga ngebaik kayak gini. Orang yang channelnya banyak kayak gini enggak mungkin akan stres. Karena memiliki creativeness. Creativeness justru malah muncul karena punya terobosan-terobosan tadi karena channelnya banyak. Orang semacam saya mesti enggak mungkin akan mati kelaparan meskipun enggak usah dikasih apa-apa ditempatkan satu tempat manapun. Mengapa mesti punya terobosan-terobosan? Kalau tidak laku di sini ngaji, praktek. Tidak laku buka praktek, dukun. Iya, tapi saya tidak pernah dukun. Baik. Enggak, ini artinya begini. Jadi kalau punya anak, jangan monoton. Biarkan, bebaskan dia untuk mengkaji apa saja lagi positif. Karena saya akan tambah channel-channel itu. Ya, okay. Ketika sholat, channelnya akan berbeda juga. Nanti kalau ketambah tadi yang semula tidak pernah sholat lama, kemudian sholat lama ini tapi sudah tambah channel lagi. Channelnya bukan satu malah. Channelnya malah banyak itu. Itu benar. Jadi bukan omong kosong, itu ilmiah itu. Tapi kalau selamanya saraf itu hanya tulis Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, channel mana? Baik, jadi Bapak dan Saudara kalian yang berbahagia, kalau kepengin sholat khusyuk hatinya terlebih dulu ditata. Mulai dari wudu hingga wisafaknya tadi sama mereka, cucikan. Jadi wudu itu erat kaitannya dengan pencucian hati. Sampai-sampai seperti tadi. Kalau sesuatu hal karena bepergian, ya, kita bepergian, enggak ada air di base atau di kapal pesawat, apa boleh tayamum? Yang dengan debu, yang namanya debu itu kan kayak begitu toh. Ini menunjukkan bahwa tidak ada kaitannya dengan hilangkan najis. Ya enggak. Yang namanya debu kesana kemari di sini ya kayak gitu kan. Dengan make up kan harus bersihkan make up. Ya enggak. Ini menunjukkan bahwa ya bukan istinja wudu itu, tetapi wudu itu penyucian hati. Jadi dengan demikian kalau mau sholat wudu sejak awal sudah harus ditata hatinya. Sekat sampai sini. Sekarang persoalannya adalah nanti enggak habis. Bagaimana sholat khusyuk? Ada tiga pencapaian kalau saya. Tetapi yang saya berikan satu saja. Karena ini juga kalau bapak dan saudara juga punya strategi marketable. Marketing. Saya juga begitu. Enggak, bukan itu ya. Ini bukan saya buat-buat karena daripada enggak tuntas. Awal hanya sekedar ingat kalau mau sholat. Ya. Ini juga kemarin sudah sampaikan kan berkaitan dengan hadis Rasulullah tidak pernah ulang. Surah ulangi sholat ulangi sholatnya itu kan? Ya enggak? Yang kemarin ikut dulu. Ya kan? Nah sekarang ulangi sholatnya tidak pernah ulangi. Enggak ya bu? Oh ya, wong nanti saya jam 6 kok. Anunya apa? Pesawatnya jam 6 kok. Panjang kemana? Macet kok. Bagaimana? Macet. Baik, bawa dan sekalian sekarang ini tadi. Ini saya bekali jenengan. Dan ini sudah bisa menyehatkan sudah. Kalau tidak percaya rasakan nanti. Bagaimana caranya ketika sholat? Nyen? Kelihatan bu? Agak sana saja kalau tidak kelihatan. Apa saya naik di sini? Loh, itu pernah saya diundang suruh naik meja ini benar. Di mana itu? Di Pertamina. Tapi karena di sini lain itu ya. Yo, naik benar. Ya Allah. Oh. Profesor suruh penekan. Baik, itu di ya. Opo di atas itu. Baik, begini. Bawa dan saudara sekalian yang berbahagia, biar kelihatan sana. Kalau mau sholat setelah menyucikan hati dan niatnya tulus, pertama jangan terburu-buru, usahakan untuk tidak terburu-buru. Oleh karena itu latihan ini latihan sholat tahajud. Ya. Kalau terburu-buru masih punya tugas, saya yakin itu ya khusyuk tetapi tidak maksimal khusyuknya. Ya. Oleh karena itu misalnya ada niat sholat saya tidak akan terburu-buru. Maka mengapa sampai Rasulullah ada hadis yang mengatakan kalau mau makan, makan dulu. Biar tidak terburu-buru maksudnya. Kan? Jadi seakan-akan kita sudah tidak punya masalah ketika mau sholat. Ya? Kalau punya masalah, ini yang kedua. Jangan dibawa ke sholat. Artinya, ya ingat-ingat. Tetapi jangan diprioritaskan. Yang ketiganya tulus. Jadi tiga saja. Pertama, jangan yang tulus, ikhlas. Tidak kepingin dipuji siapapun. Tidak juga kehilangan nyali kalau dicemooh siapapun, ya khusus dialamatkan tulus kepada Allah, namanya ikhlas, tidak ada harapan kecuali harapan kepada Allah. Lalu yang kedua jangan terburu-buru. Yang ketiga peristiwa yang baru dijalani, dilakukan, dikerjakan jangan dibawa ke tempat kerja. Kalau dibawa jangan diprioritaskan. Tapi kalau memprioritaskan itu malah menganalisis namanya. Sholat untuk tempat analisis kerjaan. Nah, tiga itu. Lalu bagaimana caranya? Oleh karena itu, sebelum sholat jangan terburu-buru juga. Ngambil barang satu bahu. Satu bahu. Ya. Jadi jangan terlalu dempet. Jangan terlalu lebar. Ya. Jadi pas setengah bahu, kata Rasulullah. Nah, satu bahu. Nah, baru setelah itu, berdirilah. Tidak usah memejamkan mata. Mata arahkan ke depan pas sujudan. Tidak usah melotot. Ya seperti kalau kita melihat. Jadi matanya sayup-sayup seperti melihat kekasih kita. Memang Allah kan kekasih kita. Jadi gini. Jangan. Ya, ini sudah dilatih. Ini latihannya 30 menit loh. Untuk melatih mandang gini saja. Nah, ini enggak, kalau enggak pernah latihnya akan keluarkan menyucurkan air mata. Kita enggak tahan juga. Maka perlu latihan itu di sini gitu loh. Nah, kalau di sini nanti latihan gini saja 30 jam. Udah kok hanya gitu saja. Ya. Baik ya, jadi begini, kemudian perintahkan ini, ya, raut mukanya. Jadi di situ ada konsentrasi, di situ ada relaksasi, di situ ada sugesti, disugesti dirinya. Mulai rilekkan, kendorkan otot-otot dini. Di mana ini? Di muka. Kemudian turunkan otot leher, bahu, lengan, siku, pergelangan sampai jari jemari. Ya. Kemudian setelah itu turunkan ke perut, kemudian ke ini pinggul, kemudian ke lutut, pergelangan kaki hingga sampai jari jemari. Kalau sudah rileks, jangan seperti berdirinya satpam. Ya. Jadi rileks sekali lah. Dan usahakan untuk tidak melakukan satu apapun, gerakan apapun. Jadi anggota tubuh tidak diperkenankan untuk menggerakkan apapun kecuali gerakan bernapas. Ya, tawakan. Kalau bernapas dihentikan ya sudah almarhum. Baik. Jadi begini, ya. Sekarang temukan, ini dalam rangkanya temukan. Temukan bernapas seperti napasnya orang tidur. Napasnya orang tidur kan halus, alamiah, jarang, pelan, tidak pernah dipaksakan. Kalau orang tidur napasnya begini, sakaratul maut. Jadi ini benar serius, jangan ditawarkan terus. Kalau ditawarkan terus nggak habis-habis sih materi. Baik, jadi ya benar ya begini. Sekarang menemukan itu saja sudah setengah jam. Wah, ini benar menemukan ini loh latihannya. Kalau nanti sudah ya enggak sampai itu jam-jaman. Ya. Karena nanti kalau sudah saraf otonom itu begitu kita menyandarkan, begitu kita berdiri ini sudah langsung sambung. Sebenarnya latihan itu dalam rangka untuk memformat, memprogram otak agar saraf otonomnya itu reflektif. Seperti kalau kita kena duri langsung, kena sengatan panas langsung. Itu adalah saraf otonom. Tanpa dikendalikan kita itu sudah gitu. Nah, latihan sholat khusyuk itu juga gitu. Ya. Kalau dia busangkan kan hanya bintang tamunya, maka saya tidak akan nyamikan seperti itu. Itu khusus saya sendiri. Baik ya, sudah Ustaz, Bapak dan Saudara sekalian. Ya, kalau sudah demikian dan ketemu seperti napasnya orang tidur, halusnya, alamiahnya, pelannya, tidak usah dipaksakan. Nah, tarik kan? Kalau sudah ketemu, hiasi masuk keluarnya napas dengan Allahu, Allahu, Allahu, Allahu. Dan itu dilatih di mana-mana bisa. Jadi dilatih tuh Allah. Kalau sudah sambung kepada Allah, baru angkat takbiratul ihram. Allahu Akbar. Yang kemarin sudah saya sampaikan materi ini, bisa begini kemarin. Ya, Allahu Akbar. Kemarin juga ini sudah sampaikan begini atau begini. Kalau sudah takbiratul ihram, kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Jangan cepat-cepat. Abiro alhamdulillah kasir subhanallah berkat wa salah. Ini baca itu aja ya. Ilahi wa taala sama dua Abdul Hanif Muhammad lima wa ma'anam na musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati li rabbil alamin la syarika lahu wa bihi. Enggak begitu, tapi pelan. Abiro alhamdulillahi kafira wa subhanallahi fukrata wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan seterusnya kalau Allahumma ba'id juga silakan. Allahumma ba'id baini wa baina khotaya kama ba'atta minal masyriqi wal maghrib. Sudah. Kemudian ta'awudz pelan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan seterusnya. Terus kemudian surat. Setelah surat selesai, jangan langsung ruku. Temukan lagi Allahu, Allahu, Allahu. Oke, setelah ini berapa? 7, 3, 1. Anda nanti tidak akan terikat oleh itu. Akan mengikuti karena nikmatnya tadi. Inilah yang katakan kadang-kadang lama sholat itu karena merasa nikmat. Beragensi dengan Allah yang Maha Kuasa. Ketika rukuk juga begitu. Subhana rabbiyal azimi 3 kali atau lebih. Jangan langsung itidal, diam. Sambung Allahu, Allahu, Allahu. Kemudian ketika itidal juga begitu. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu mil'u samawati wa mil'u ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba. Jangan langsung sujud. Sambung lagi Allah, Allah, Allah. Ketika sujud subhana rabbiyal a'la mungkin 3 atau lebih, jangan langsung sujud, langsung duduk iftiras. Ya? Sambung lagi ketika sujud Allah, Allah, Allah. Ketika duduk iftiras juga begitu. Rabbil firli warhamni warzuqni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Jangan langsung sujud, sambung lagi Allah, Allah, Allah. Sujud lagi seperti tadi sampai duduk tasahud. Jangan kuluk salam terlebih dulu kalau belum menyambung Allah, Allah, Allah. Kalau ini dijalani dengan benar, sholat tahajud sampai subuh, tahu-tahu subuh, karena tidak terikat di tempat, tidak terikat oleh waktu. Dan itu sering saya lakukan, 2 jam setengah, 3 jam tidak terasa. Bahkan ini rasanya enteng. Inilah sholat yang menyehatkan. Yang kemarin benar, yang bersangkutan kena gangguan asam urat. Dengan waktu yang hanya berapa sholatnya benar tadi, akan tercover, terobati. Mudah-mudahan kemarin saya doa, mudah-mudahan setelah sholat itu terus jalankan. Mengapa? Di situ ada energi Allah. Allah, Allah, Allah. Itu energi Allah. Energi ilahiyah. Coba ini dulu yang saya sampaikan. Tapi nanti ada tahap berikutnya. Ya? Hingga bukan gitu. Maaf, tidak promosi. Ya memangnya begitu, eh. Nyapo. Enggak, ini saja lah. Tahap ini jangan lakukan dulu. Nanti ada tahap kita meringkas, merisume. Jadi kalau sami Allah liman hamidah ada keywordnya, kata kuncinya. Nah, nanti tahap ketiga, tahap puncak seperti mi'rat benar, karena kita sudah bisa menafsiri sami Allah liman hamidah. Allah mendengar pada orang, siapa orang yang menguji. Pada orang menguji, apa maksudnya itu? Kita sudah bisa membara, sudah bisa wisata. Inilah yang disebut dengan mi'rat. Dari segi metafisika ini bisa dijelaskan. Ngapain ada getaran di muka bumi? Di dalam hati kita kemarin tanyakan. Itu dari segi metafisika nanti. Ngundang lagi. Khusus dari segi metafisikanya itu. Oke. Jadi itu saya kira bekal. Itu sudah cukup untuk menghilangkan kanker payudara, kista. Saya yakin. Tetapi disengai dengan senam tauhid yang kemarin saya sampaikan. Sudah saya sediakan meskipun ala kadarnya, alhamdulillah saya sudah saya sediakan itu. Enggak beli juga enggak apa-apa. Kalau sudah hafal alhamdulillah begitu. Dan saya enggak membawa memang di sini. Saya enggak jualan itu kok. Rezekinya bukan dari situ. Baik, saudara sekalian berbahagia, coba nanti di khususnya ketika sholat tahajud. Mungkin terburu-buru, mungkin hanya 3 karena telah terburu ngetik itu maka terburunya hilangkan. Nanti mungkin kenalnya itu 3 dulu latihannya itu. Kalau tidak bisa lama-lama. Nanti kalau sudah merasakan nikmat, nanti lah ditambah sendiri. Tubuh itu dengan sendirinya. Seperti kemarin kan, orang itu mendatangi suatu yang menyenangkan. menjauhi sesuatu yang tidak menyenangkan. Tubuh kita itu begitu. Kalau sholat menyenangkan, tubuh kita merasa senang kalau ketika sholat. Tapi kalau sholat tidak menyenangkan, dia kalau mau sholat, ogah-ogahan. Wah, waktunya datang lagi. Sholat duhur lagi, ngasar lagi. Kan tidak merasa nikmat. Itu. Baik bapak dan saudara sekalian yang berbahagia, jadi itu sholat yang khusyuk. Tadi kan ada lima tandanya. Ya, itu sholatnya khusyuk, nanti disambung. Yang kedua, kalau sholatnya sudah demikian tadi, ya, khusyuknya, nanti akan tertembus. Yang kedua, tandanya orang yang sholatnya diterima adalah walam yastatil biha ala khalqi. Ya. Orang yang sholatnya diterima tercermin dari perilakunya. Dia tidak sombong dengan temannya. Dia tidak sombong dengan makhluk lain. Kekayaannya tidak membawa besar diri. Karena dia tahu kekayaan hanya titipan Allah. Sewaktu-waktu bisa diambil. Kemolekan, kecantikan, ketampanan juga tidak membawa besar hati. Bangga. Yang berakhir dengan takabur juga. Karena tahu bahwa itu juga titipan Allah. Sudah cantik kok kayak apa kalau Allah suatu misal memberikan satu saja penyakit. Enggak bisa melihat. Enggak bisa melihat. Saya punya pasien barusan. Barusan satu bulan. Gadis. Saya habis dari sini. Sini kanker. Mata ini dioperasi otaknya. Kemudian gagal operasinya. Kemudian ini berat. Merasa enggak bisa melihat. Padahal 4-5 bulan lagi dia jadi kemanten. Seorang mahasiswa. Padahal gimana itu? Yang kemarin melihat, menjadi tinggal melihat. Maunya berobat untuk sembuh, tetapi ditambahi penyakit. Kalau sudah kayak begini, apa yang harus kita banggakan? Sehatilah sekarang. Nanti kita tidak tahu. Seperti teman, pasien teman itu, dia pegawai, seorang pegawai masuk. Semula sehat ke rumah sakit karena mau cek darah lengkap. Ternyata kreatinin naik. Ternyata glukosa naik, urium naik. Terpaksa harus opname. Padahal sehat. Ya enggak. Loh, jadi kecantikan, ketampanan, jangan jadi modal susu untuk kemaksiatan. Menyebabkan kita sombong kepada teman tetaman. Karena merasa cantik, tiap orang menyapa, lempar. Bukan lempar senyum. Yang lempar sini bersemut. Makanya saya butuh. Jangan begitu. Yang laki juga begitu. Jabatan juga titipan. Jangan mengira bahwa jabatan juga akan dirempuh terus. Itu juga amanat yang dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Karena dia tahu kayak begitu, maka yang terjadi yang bersangkutan. Anda asor santun. Oke. Itu tercermin dari orang yang sholatnya khusyuk. Karena dia tahu semua titipan dari Allah. Semuanya bersumber dari Allah. Kalau Allah ngambil, sewaktu-waktu kita tidak akan punya apa-apa. Lalu yang ketiga. Cepat saja. Jam berapa sih? Masih jauh. Ya? Lalu yang ketiganya. Walam yabit musirron ala maksiati. Orang yang sholatnya diterima oleh Allah akan tercermin dari ketika dia terperosok pada fahisyah dan mungkar, terjerumus melakukan perbuatan keji dan mungkar, kemudian dihentikan, diangkat. Orang yang baik bukan orang yang tidak pernah melakukan maksiat, yang tidak pernah menjalankan fahisyah dan mungkar. Tetapi orang yang baik adalah orang yang setelah tahu apa yang dilakukan itu maksiat, kemudian ia mengundurkan diri, ia sesali perbuatannya, ia getuni perbuatannya, kemudian ke depan, masa depannya ditatap dengan amal soleh. Itu yang baik. Tidak ada di muka bumi ini orang yang tidak pernah melakukan maksiat. Sombong kalau ada orang tidak melakukan maksiat. Dan kemaksiatan ini harus kita hati-hati. Jangan mentang-mentang rajin tahajud. Jangan mentang-mentang sholatnya khusyuk. Bisa jadi itu jadi bumerang. Coba mas jangan kesana biar dapat pahala sama ya. Coba jurnalis. Kapan sampai saya perintah? Ah, coba Anda lihat Mas, tadi yang kesehatan tadi. Yang kesehatan. Ini yang saya katakan bahwa kita jangan sombong dan harus senantiasa terus senantiasa waspada dan hati-hati. Terus Mas. Terus. Lanjut, lanjut, lanjut, terus. Nah, ini saya dulu. Kalau sholatnya khusyuk ini syarat tidak seperti ini. Tidak seperti ini tegang. Tapi kalau sholatnya khusyuk, syaratnya seperti ini. Jadi udah kendor, relax. Ya. Maka menjadi enteng setelah sholat lama tadi. Ya. Meskipun sekali, ini belum seumur hidup loh. Kalau seumur hidup, wah sudah kendor semua. Baru seumur hidup sekali. Kalau nanti berkali-kali insya Allah, gak ada yang pegang-pegang begini. Ya, terus Mas. Ya, ini gelombang otak. Gelombang otak kita ketika sholat khusyuk. Gimana? Dalam otak kita itu ada aliran listrik persis seperti ini. Kalau kita pakai otak itu juga memancarkan cahaya semacam ini. Tapi kalau kita lepas juga bisa memancarkan. Tetapi otak selamanya memancarkan. Ada 4 gelombang. Dan itu bisa direkam. Ya. Ini tidak mungkin saya sampaikan. Ya terus Mas. Ya. Ada 4 jenis gelombang otak kita. 4 itu pertama delta, yaitu ketika orang tidur dan tidak bermimpi. Frekuensinya 0,5 Hz sampai 3,5 Hz. Ini baik untuk penyembuhan. Setidak-tidaknya sholat yang menyehatkan ketika kita gini. Gelombang otaknya dalam posisi delta, setidak-tidaknya. Nanti masih ada yang lebih baik lagi. Tetapi ada yang lebih rusak lagi. Yang lebih baik adalah setidak-tidaknya delta lah. Maka ketika seorang pasien datang itu mesti dikasih injeksi penenang. Mengapa? Untuk menjadikan gelombang otaknya ke arah sini. Karena itu mudah untuk disembuhkan. Tapi ingat, obat pun jika berkepanjangan membahayakan juga. Kemarin sudah saya sampaikan, saya sering berbenturan. Kalau dokter lain katakan jantung tidak bisa sembuh kemarin kan? Kalau saya bisa sembuh. Kalau dokter lain katakan satu misal harus minum obat terus, saya tidak. Ya. Kalau dokter lain jantung gak boleh gerak, saya mesti harus gerak. Berbenturan itu. Tanggal 23 dokter-dokter Undip dikumpulkan dan perawatnya khusus untuk menerangkan, saya menerangkan masalah ini. Nanti juga saya sampaikan pada bapak dan saudara. Seperti ini. Jadi apa saudara sekalian, mengapa itu sampai kita gak boleh berkepanjangan minum obat? Karena dalam tubuh kita ada satu sistem yang disebut dengan sistem imun, daya tahan tubuh. Wujudnya apa? Bapak ibu pernah bersin? Kita tidak pernah merasakan nikmat Allah dari bersin kan? Bersin itu bagian dari mekanisme tubuh untuk mempertahankan tubuh kita jangan terkena infeksi melalui kerong hidung. Mukosa yang ada dalam ini lendir itu juga berfungsi untuk melindungi tubuh agar tubuh tidak terinfeksi, gorokan, tenggorokan kita, paru kita tidak terinfeksi. Maka di sini dilekat dikasih mukosa, riak. Kulit, maka kalau kulit kita pecah, ya, lecet, segera jangan ditutup karena kalau tidak ditutup kita akan terinfeksi. Kulit ini juga sistem imun namanya. Tetapi ingat dalam tubuh kita itu ada yang membuat obat. Yang membuat obat. Obat itu dalam rangka untuk mengefektifkan saraf-saraf ini. Kita ambil satu contoh, Stolazin, obat penenang. Ini biasanya diberikan mereka yang kena insomnia, tidak bisa tidur. Kalau ke psikiater langsung, Anda ngapain tidak bisa tidur? Langsung saja Stolazin, obat penenang. Tapi ingat, kalau ini berkepanjangan, kita malah jadi rusak. Mengapa? Obat ini berfungsi untuk merangsang otak agar otak melepaskan beta endorfin, serotonin, dan melatonin. Itu jenis hormon sekaligus neurotransmitter yang saya katakan sambungan yang menyampaikan informasi tadi. Ya, kalau kita minum obat jenis Stolazin tadi, otak melepaskan serotonin, beta endorfin, ya, melatonin, maka kita menjadi tenang. Yang semula ngamuk kan menjadi tidak ngamuk. Karena ketika ngamuk itu serotonin tidak terproduksi, beta endorfin tidak terproduksi. Enggak bisa tidur tadi juga karena serotonin enggak terproduksi, beta endorfin enggak terproduksi, melatonin enggak terproduksi. Maka obat itu dalam rangka untuk itu. Tetapi ingat, obat itu first aid treatment. Ya, perlakuan awal, jangan berkelanjutan. Kalau berkelanjutan, karena obat itu toksik, racun, ginjal harus menahan sekian banyak racun. Yang dalam frekuensi tertentu, dia akan kena komplikasi. Inilah yang menyebabkan mengapa pasien kalau saya tidak boleh minum obat terus, lantaran dalam tubuh kita sudah ada obat, sudah bisa membuat obat. Bagaimana caranya? Tahajud satu-satu. Di antara salah satu cara untuk memperbaiki tubuh agak kubut itu mengobati dirinya sendiri. Di samping saya kasih obat itu hanya 1-2 minggu. Olahraga juga mengefektifkan tubuh akan mengeluarkan obat sendiri. Tapi biasanya kalau dokter konvensional tidak pernah pasien diminta untuk terapinya itu harus gerak, kemudian salin obat, nanti sampean sholat tahajud ya bu, nanti sholat duha ya bu, wiridan ya bu. Tidak pernah toh ditemukan gitu, kecuali di Akbar, di Masjid Agung. Nah itu dalam rangka apa? Itu ilmiah dalam rangka ini. Kalau gelombang otak kita ketika sholat dan khusyuk seperti tadi, sholat sepanjang hidup sekali tadi, insya Allah gelombang otaknya kayak begini sudah akan yang semula tidak bisa tidur menjadi tidur. Jadinya kalau saya punya kemarin, barusan yang hari kemarin itu, seorang pasien datang ke dokter Miko di Kediri sana, saya sebutkan tidak apa-apa. Dia spesialis paru, sudah 2 tahun minum obat lantaran yang bersangkutan dikatakan TBC. Sampai sekarang kalau tidak ini ngisap ini, maka terganggu. Nah, datanglah ke saya, Allahu Akbar, masuk Allah. Enggak, seminggu sudah hilang ini anunya. Dan ternyata hanya alergi, ya, hanya alergi seperti yang kemarin saya sampaikan dokter spesialis bedah kemarin. Nah tinggal gak bisa tidurnya, karena gak bisa tidur pernah kemalingan. Kemalingan itu kecurian. Kalau bahasa kecil kemalingan, curian itu bolak balik itu loh. Sehingga di rumah itu tak, itu yang menyebabkan gak bisa tidur. Akhirnya saya apa? Saya minta untuk sholat tidur, coba anda tidur, rileks. Kalau latihan sholat khusyuk biasanya latihan tidur saja ini. Maaf, ini saya gak mungkin tidur di situ kok. Ini saja, ini setengah jam. Dan biasanya kalau sholat rileks kayak gitu langsung tidur. Bukan saya hipnotis itu, bukan saya hipnotis, karena terasa sudahnya tegang. Awal ketegangan tangannya sudah hilang. Insomnia tadi sudah. Coba sekarang anda tidur. Nah coba ini, jangan kendurkan. Nah ini ya, jangan kendurkan. Bukan saya sugesti, bukan saya apa namanya hipnotis itu. Nah coba kan anda lepas ini. Loh kok enak Ustaz? Ya enak, sama tidur terus. Kalau enak saya bilang. Nah tapi katanya itu tidak bisa tidur gitu. Dengan cara tadi, dengan apa? Lemaskan, seperti tadi lemaskan, kemudian sebut Allahu, tetapi Allahu kasih niati ini tadi. Kalau bapak ibu tidak bisa tidur kayak gitu, tidak usah cari ke paranormal, nanti malah repot suaminya tuh nyerai. Ya jadi seperti tadi, dengan bisa, yo kadang-kadang kan begitu. Tidur seperti itu, terus kemudian lemaskan ini, lemaskan, mulai dari atas lemaskan. Kemudian sambung, ya kita di apa namanya, ini tadi apa? Napasnya orang tidur tadi kemudian hiasi. Allah. Tidak merupakan waktu lama. Mesti insya Allah Allah akan berikan pertolongan tidur karena energi dari Allah. Oke? Okay? Ini gelombang pertama. Gelombang kedua theta. Frekuensinya 3,5 sampai 7 Hz. Keadaan ini jernih bagi otak untuk bekerja. Ini kaitannya dengan kalau ini Telkom ya. Kalau Telkom sini apa namanya produktivitas kerja itu berkualitas tinggi, maka jangan pernah menyetres pada bawahannya. Oh iya, kalau bawahan dikasih stres terus, juring-uring terus, malah enggak berkualitas. Begitu juga jangan terus kemudian rewel terus yang bawahan kepada atasannya. Atasannya bisa stres berkelanjutan tuh, karena sudah punya stres. Bawakan ke otak seperti ini atau otak seperti ini. Pikiran tenang berada dalam gelombang ini. Kalau orang dalam kondisi tenang kayak gini nih. Ya? Ini otaknya Pak Soleh. Ya kena, karena sudah enggak cuma kena apa yang terjadi. Saya sudah enggak peduli saya lagi. Silakan apa yang terjadi. Peristiwa yang menyakitkan pun ini sudah saya latih di sini. Enggak bagaimana biar tidak kecewa. Kalau kecewa terus kecewa, wah itu jangan ngadap ini. Ya, ini otaknya. Nah, suasana kerja yang menyehatkan, suasana kerja yang membawa sini. Maka tadi ada qasidah sufistis itu dilantunkan di itu disertai dengan itu. Ya, jangan rock. Jadi kalau begini terus ya. Ya bisa juga, ada orang tertentu memang bisa, ada yang slow, ada yang slowly, ada yang rush head, itu ya ada yang. Nah, silakan ini bisa disertai dengan ini. Tadi kan lain. Suara itu tadi, maka saya katakan khusyuk itu bisa melalui hidung, bisa melalui mata, bisa melalui telinga, bisa melalui khusyuk lidah. Khusyuknya mata, maka matanya jangan melotot. Sayup-sayup dibuat demikian seperti tadi. Khusyuknya hidung, bernapasnya jangan ngos-ngosan. Diatur napas yang halus tadi. Khusyuknya telinga, telinga hanya mendengarkan bunyi yang diucapkan. Khusyuknya lidah, ketika membacakan surat, membacakan doa-doa dalam sholat, itu jangan keras. Yang halus, karena berpengaruh juga itu. Jadi tadi lagu Astaghfirullah Rabbal Baraya Astaghfirullah Minal Khotaya. Kalau direnungi tadi sampai ini masuk ke ini saraf telinga, kemudian di format di talamus tadi, kemudian masuk ini, semuanya tidak akan tegang itu. Maka kadang-kadang saraf meminta kepada saraf air mata supaya mengeluarkan air mata dan seterusnya baik. Kemudian yang ke tiga mas, gelombang otak yang ketiga ini yang paling bagus, yaitu frekuensi alfa, gelombang alfa, yaitu tahapan iluminasi dan proses kreatif. Kisaran frekuensinya adalah 7-8 hingga sampai 13 Hz. Seorang seperti dalam keadaan melamun, tetapi tidak melamun. Ketika ini tadi yang saya katakan ada tiga tahapan. Kalau tahapannya sudah kita bisa berwisata maha besar, kan Allah benar tadi, kita akan sampai gelombang ini. Di sinilah akan muncul seperti seakan-akan kita tinggalkan dunia ini. Wassalam kepada planet ini. Wassalam kepada dunia ini yang ada di hadapan Allah tadi. Seperti mi'raj benar kalau dalam kondisi kayak gini. Di sini akan muncul intuisi, di sini akan muncul ilham. Kalau bahasa saya, kesadaran murni muncul lantaran ketika sudah sampai kepada kondisi alfa. Jangan yang keempat, ini kacau bin balau. Ini, acak. Ini gelombang otak yang kacau bin balau, 13 Hz. Di atas 13 Hz. Orang dalam kondisi stres, ketakutan, seperti orang yang baru melintasi jembatan yang tinggi, yang apa dalam, takut, khawatir, cemas, jadi satu. Nah, ini istri meninggal dunia, anak meninggal lagi, kalau tidak nakal, ekonomi lagi sedot, mobil dicuri orang, tumpuk-tumpuk stresnya. Maka dalam gelombang ini, kecuali orang yang sholatnya khusyuk. Kalau yang sholatnya khusyuk seperti Nabi Ayub, mendapatkan apapun dia tetap tahan. Tahan. Nah, ini Bapak dan Saudara kalian yang berbahagia. Tadi yang mana ya? Tadi saya sampaikan jangan sampai kemudian terus, Mas. Nah, terus Mas ini. Nah, ini manusia. Ini yang tadi baru Bapak nanyakan pada saya. Manusia itu terdiri dari ini. Ya, ruh tak terbatas. Kalau bisa sholat sampai kepada tingkat ruhnya sehingga kita sampai pada menembus suatu yang tidak terbatas. Efeknya nanti begini, kalau kehidupan kita mengandalkan ruh, lebih menekankan pada ruh, didominasi ruh, maka yang semula hal yang materi kita tidak terikat pada materi. Orang lain dingin, kita hangat, kita menghangatkan diri. Ketika orang lain sumuk, ya, kita menjadi dingin karena sudah tidak terikat lagi oleh itu. Bisa itu, mengapa tidak bisa? Itu kajian metafisika, undang lagi saya. Nah, kalau mengandalkan bendawi, maka yang terjadi kita tergantungan benda, tidak mungkin akan sampai kepada Allah. Allah itu bersifat ruhaniah. Nah, semakin mengandalkan ini ke tubuh, semakin kita jauh kepada hal yang bersifat abstrak. Gak akan mungkin Anda bisa berjalan di atas lautan. Itu bukan omong kosong kalau ada orang bisa berjalan di atas lautan. Kalau memang tidak terikat pada hal-hal yang kurang, ya gak ada orang yang tidak terikat sama sekali. Artinya sudah tidak lagi terikat sama apa namanya berlebihan kepada ini, bisa juga. Tapi jangan mentang-mentang. Ya, nanti kemudian saya bisa tuh apa? Berjalan di atas laut kapal. Nih, jadi tubuh bendawi, akal tingkat menengah, Kalau akal saya masih tingkat penengah. Kalau orang hidupnya mengandalkan akal itu masih belum sampai pada samawi. Jiwa samawi, ruh tak terbatas. Ini nanti kalau kepengen dalam undang lagi. Terus, nah ini mas yang saya katakan, manusia jangan sombong karena sholatnya khusyuk. Manusia jangan sombong lantaran rajin tahajud. Kenapa? Setiap saat kita ditarik ke sana, tarik ke sini. Teori saya gitu. Manusia ini ditarik ke atas oleh akalnya. Kalau akal dibina oleh agama, maka perilakunya ini sahwat dan wadab ini akan mengikuti akal. Dan akal dibina oleh agama, orang itu perilakunya sehat. Tapi sebaliknya, kalau akal mengikuti sahwat dan wadab, manusia mengikuti sahwat dan wadabnya, maka licik orang itu. Pinter, cerdas, tapi kayak kancil. Ya licik, seperti ulat. Apa ini namanya? Ular. Sulit dipegang, saking halusnya. Karena akalnya pintar, tetapi tidak dibina oleh agama. Nah, kalau kepengen jadi orang soleh, harus ada niatan di sini. Ya, niatannya saya kepengen jadi orang soleh. Kemudian bagaimana? Ya, dekati orang-orang soleh. Ya, bukan begitu. Amalan-amalan orang soleh itu jalani. Sholat tahajud, sholat duha, baca Quran, wiridan, itu. Tadi saya sampaikan, kita ditarik ke sana, tarik ke sini, ngikuti syahwat atau ghadab, atau ngikuti akal tergantung kepada lingkungan. Kalau lingkungan kita kepengen orang baik tapi lingkungan sejelek, nanti lama-lama jebol juga. Sudahlah orang solehnya kayak apa, tidur di mana namanya, tidur di hotel, disertai dengan perempuan satu, sudahlah lama-lama jebol, bener itu. Soleh kayak apa lah. Seperti Pak Soleh namanya, itu masih jebol. Oleh karena itu lingkungan itu perlu. Kalau waktunya banyak saya ceritakan, seorang abid yang ahli ibadah kan, ya, setan itu pinter. Kalau yang digoda suatu misal itu kiai, setannya kiai. Itu benar. Kalau suatu misal yang manusia itu profesor, setannya juga profesor. Iya. Karena setiap ada orang yang ahli ibadah, yang ahli ibadah, setan itu, iblis itu, jin itu tidak suka, kecuali jin Islam. Ya, tidak suka. Mesti berbagai cara ditempuh untuk menggoda, untuk menyesatkan. Ringkas cerita seperti yang diceritakan di televisi, tapi sebenarnya dalam kitab Al-Irsyad itu, kitab Irsyadul Ibad dan Julatun Nasihin, itu ada seorang abid yang tiap hari hanya beribadah, sampai-sampai ibunya manggil, ya tidak pedulikan. Hari-harinya hanya dipenuhi dengan itu, sehingga dikenal sebagai abid. Setan kemudian semacam ada konferensi, nawarkan pada penduduknya siapa yang bisa menyesatkan dia. Bahaya itu kalau tidak disesatkan orang ini. Akan menambah penduduk surga nanti. Ya. Apa yang terjadi adalah seorang setan yang menawarkan, sudah serahkan pada saya. Kepada raja setan tadi mengatakan, apa? Kepada raja setan dia katakan, saya saja yang selesaikan sana. Dengan cara bagaimana? Apa yang anda, strategi apa yang anda tawarkan? Nanti saya ceraikan dia dengan istrinya. Kalau saya ceraikan dengan istrinya kan dia cari yang lain. Setan yang lain katakan, ah sekarang sudah banyak orang tanpa anda ceraikan, sudah minta cerai. Maka enggak, itu enggak strategi yang enggak jitu itu. Saya punya, gimana caranya? Nah, diam saja sampean. Ya, pas kebetulan pada waktu itu abid, semasa itu ada seorang raja yang punya putri. Tapi putri itu ngikuti syahwat saja. Kesenangan-senangan yang bersifat syahwati. Enggak pernah spiritual. Nah, kemudian apa yang terjadi? Orang yang mengejar-ngejar kehidupan materi semata, mengabaikan yang spiritual, itu mudah digelincirkan. Dan biasanya setan pakai itu supaya dengan kesenangan manusia. Kalau senangannya uang, ya gelincirkan dengan uang. Kalau senangannya perempuan, ya gelincirkan dengan perempuan. Kalau senangannya jabatan, ya gelincirkan dengan jabatan. Kalau senangannya anak, digelincirkan dengan anak. Sampai kalau senangannya dalil, ya gelincirkan melalui dalil juga. Seperti abid ini juga begitu, karena senangannya dalil, maka cara gelincirkan juga dengan dalil. Gimana caranya? Setan, dia berubah menjadi manusia tua, seh, datangi si raja. Minta pada raja, apa, tapi semula si putri tadi digoyangkan jiwanya, kemudian sakit. Ya datangi pada sang raja, gimana kalau anaknya dibawa ke dokter, dibawa ke mana ini? Ke si abid tadi. Karena dia seorang abid, seorang alim, sehingga doanya mesti dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa. setuju si raja tadi dibawa ke sana disembuhkan, pulang kambuh lagi. Bawa lagi, kambuh lagi, bawa lagi, kambuh lagi. Iblis mendekati lagi pada sang raja. Sang raja enaknya begini saja biar tidak kumbah kambuh, diopname saja di sana, dirawat inap di sana. Ya. Kemudian dibawa ke si Abid. Abid nolak karena imannya masih tebel. Mana mungkin saya menyembuhkan dan bersendirian dengan seorang gadis? Tidak mungkin, bertentangan dengan ajaran saya. Nah, kemudian itu karena masih imannya masih kuat. Gimana setan bingung, gimana caranya? Nah, caranya begini. Ya bisikkan dalam hatinya. Bukankah nolong kepada seorang yang sakit itu pahala yang besar? Ngapain Anda tolak? Kalau Anda tidak bisa suatu misal di rumah Anda, ya buatkanlah pondok. Hatinya benar juga ya ini. Wah, saya buatkan pondok. Si iblis tadi katakan, kalau jenengan tidak sedia untuk di rumah Anda, ya tolonglah, ini dibuatkan pondok nan jauh di sana. Kalau memberikan obat, diletakkan di muka pintu saja. Makanan di muka pintu saja. Si Abid tadi, kiai tadi, benar juga ya. Akhirnya diterima, dibuatkan pondok, dan ia beri makan di pintu. Tetapi iblis menyiapkan lagi, menggoda lagi, membisik lagi. Gimana sampai kiai kok memperlakukan orang, merawat orang seperti merawat binatang? Gimana obatnya dimakan binatang, makannya dimakan binatang? Bukankah ia juga beribadah? Kalau sampean buka pintu, ngetok-ngetok pintu dengan uluk salam, uluk salam kan sedekah. Benar juga ya. Besoknya ngetok pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, sudah. Besok lagi, bisiki lagi. Ngapain sampean seorang kiai? Kok hanya uluk salam? Ngapain melemparkan senyum? Kan itu pahala juga, sedekah juga. Ngapain sampean tidak melemparkan senyum? Benar juga ya. Ah, dok, assalamualaikum sambil melemparkan senyum. Nah, senyum maut ini. Ulang lagi. Ngapain sampean hanya senyum-senyum? Bukankah seandainya sampean duduk-duduk berdua, kemudian Anda ngajarkan tauhid, itu juga ibadah? Itu kan karena ada hajat. Boleh saja toh. Sabar seperti soleh ketika mengobati yang kena kanker payudara begini kan boleh. Nah, saya ingat ini, maka saya khawatir kalau kena itu, maka saya minta ada temannya, ya itu jebol juga nanti. Insyaallah tidak. Allahu Akbar, masya Allah. Saya nanti hati-hati. Tapi hati-hati oh, ya mesti harus ada orang yang kedua. Tak boleh itu. Baik. Saudara sekalian yang berbahagia, akhirnya bagaimana? Benar juga. Dan dia ngajari tauhid. Besok pulang lagi. Ngapain sampean hanya berduduk berdua? Gimana kalau didengar orang, dilihat orang berdua di situ? Lebih baik sama ajak ke rumah sampean. Benar juga ya. Nah, bawa ke rumah yang terjadi kecelakaan hamil, setan masih bisiki. Gimana seorang kiai kok menghamili santri pasiennya? Bunuh saja dia dan langsung tanamkan, ngomong sama si apa raja bahwa itu mati karena penyakitnya. Tapi apa yang terjadi setelah itu diikuti, dan setan sang raja mengatakan bahwa matinya si anak itu bukan mati karena sakitnya, tapi karena dibunuh. Kalau bahasa sekarang si otopsi, terbukti bahwa itu matinya terbunuh. Kemudian si Abid tadi dihukum gantung. Ketika dihukum gantung, membisiki. Anda mau nawarkan setan, mau saya tolong, saya bantu biar terlepas dari itu. Mau? Gimana caranya? Caranya sembah saya. Bagaimana saya bisa menyembah? Wong kaki saya di atas, kepala saya di bawah. Ya cukup saja punya komitmen dan niat saya minta bantuan kepada saya. Apa yang terjadi? Minta bantuan benar, langsung setan, sudah sampai di sini saya takut pada Tuhanmu. Akhirnya apa? Dia dihukum mati membawa dua dosa, dosa zina dan dosa musyrik. Oleh karena itu senantiasa harus berhati-hati, waspada. Puasa yang kita jalani sebenarnya dalam rangka itu. Jangan mentang-mentang saya orang soleh, saya tahajud, jebol-jebol kalau ini tidak situ. Lingkungan itu berpengaruh. Ini sudah baik sini nih, tapi lebih ditingkatkan lagi, luar biasa. Diadakan pengajian kali ini luar biasa dalam rangka yang semula lupa ingat lagi kan. Ini luar biasa dalam rangka apa? Ngondisikan ini. Enggak akan saya teruskan ini. Karena waktu. Waktu benar terburu-buru waktunya. Silakan sekarang diskusi saja, dialog saja. Ya, ini mestinya banyak aspek ini, keyakinan ini, instruksi ya. Banyak itu yang mau saya terangkan. Ini 2 hari atau 3 hari. Wah, dan sudah kalian yang berbahagia, tidak akan perlu lebar. Tadi yang ketiga ya, tadi lam yabid musyron ala maksiati, Lalu yang keempat apa? Wa qata'an nahara li dzikri. Tercermin orang yang sholatnya khusyuk ketika kemanapun ia ada, senantiasa dihiasi lidahnya dengan zikir. Seorang sahabat tanya, ya Rasulullah, banyak syariat yang sudah saya jalani, tolong sekarang tambah ajari saya yang bisa membawa saya nanti ke akhirat langsung bisa masuk surga. Kata Rasulullah, la yazalu lisanuka rotban min zikrillah. Senantiasa basahi lidahmu dengan zikir kepada Allah. Maka kesana kemari, putarlah ini, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, dan tidak berat. Orang yang sholatnya khusyuk mesti tidak mungkin lamcing, baru uluk salam mak pelencing. Ya, nah, sebelumnya sudah bolehlah, tapi setelah ini meskipun hanya tiga-tiga di itu, subhanallah, subhanallah, syukur kalau kemari, subhanallah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Yang singkat saja sekarang ekspres, yang keempat itu, yang kelima, warohimal masakin. Orang biasanya kalau sholatnya khusyuk itu mesti cinta kepada fakir miskin, yang sakit diobati, yang kedinginan dikasih ini apa namanya baju, dan yang membuat rumah tidak punya modal dibantu meskipun hanya genteng satu, tidak apa-apa itu. Kalau sudah kayak begini bagaimana cara? Karena Rasulullah, kata Allah dalam surat At-Tirmidzi, zalika nuru kanuri samsi, di sini nanti akan bercahaya seperti cahayanya matahari, insya Allah. Seperti bapak-bapak yang di sini kan seperti cahayanya matahari. Dan kata Allah tadi nanti akan terjaga. Wayah, nah apa, Allah akan merintahkan kepada malaikat untuk menjaga dia terus. Sehingga ketika melakukan maksiat sedikit saja, dia terasa di sini. Oh, saya tadi melakukan haram. Menjadi astagfirullahaladzim. Lima tadi, seringkas. Orang yang sholatnya diterima oleh Allah dibuka dalam Islamuna yang ditulis oleh Yasid Yasabik halaman 119. Ada lima cirinya. Pertama, yang khusyuk sholatnya, yang ketika sholat khusyuk itu tadi merasa dahsyat kehadiran Allah dalam hatinya, maha besar Allah. Yang kedua, tidak sombong pada makhluknya. Yang ketiga, kalau maksiat tidak diterus-teruskan. Yang ketiganya, mengisi waktunya untuk zikir. Lalu yang kelimanya adalah mencintai pada fakir miskin, mencintai pada warohimal armalah, janda-janda yang tidak punya sumber ekonomi, janda yang sudah punya sumber ekonomi apalagi masih muda, itu sudah ada kepentingan lain itu, ada interest lain itu, yang sudah nggak ada sumber ekonomi lah itu, silahkan dicintai, tidak apa-apa. Ya. Kemudian warohima wabni sabil dan anak jalanan yang tidak bepergian, tidak punya apa kurangan bekal itu kasih. Kalau sudah demikian tadi, insya Allah orang yang kayak begini, kama salil khalqi kama salil firdaus fi jannah. Orang itu berbak seperti firdaus surga, firdaus di surga dibandingkan dengan yang lain. Sampai di sini bila ada kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah, puasa kita diterima oleh Allah, segala ibadah kita diterima oleh Allah, sehingga kita menghadap kepada Allah mendapatkan ridhonya, sehingga lapang rezeki kita, anak kita menjadi anak yang sholih-sholihah. Amin ya rabbal alamin. Silahkan kalau mau dialog, siapa yang mau mempermasalahkan, saya kasih waktu sampai jam. Terserah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Profesor, saya mohon tanya mengenai pada saat sujud itu ada satu hadis bahwa itu agak ditekan. Itu mungkin hikmahnya apa? Mengenai sujud agak ditekan katanya. Ya apa? Dahinya itu, jidatnya itu. Saya kira itu mungkin hikmah apa yang bisa diambil di sana. Baik, Bapak dan Saudara sekalian berbahagia. Kalau sujud ditekan kan sujudnya artinya serius. Jadi jangan sujudnya seperti tadi saya sampaikan tadi ya. Hanya begini kan. Ini kan nempel. Nah, tekanannya. Nah, artinya poros itu letakkan sini, letakkan ini, letakkan ini. Sehingga apa ini sebenarnya dari si aku pun turun semuanya itu berhubungan dengan langsung jantung, ginjal, paru. Ya. Sehingga kalau dalam kondisi yang kayak begini, hasil penelitian seperti yang dulu saya sampaikan di Amerika, seorang neurolog hanya meneliti tentang sujud saja, maka ternyata dibuktikan beberapa inti dalam otak itu hanya bisa teraliri apa jarak secara maksimal kalau dia sujud. Ya insya Allah kita akan terhindar dari stroke. Dan kalau yang sudah silakan, ya silakan itu agak lama, seperti tidaknya seperti yang tadi barusan tadi dijalankan, yang lama semua. Ini hadisnya sahih kok. Rasulullah bahkan pernah sholat malam 2 rakaat, tetapi lamanya luar biasa, lamanya. Bahkan ayat surat yang dibaca itu 30 juz. Oh, bukan Al-Quran, apa satu juz, bukan 30 juz, satu juz. Pernah itu hadisnya sahih. Ya. Saking lamanya. Jadi kalau begini sangat lama kan? Kemarin kan sudah sampaikan kenapa ini lama. Pada saat ketika Rasulullah mengimami itu sahabatnya jangan-jangan Rasulullah lupa. Padahal dia kan hanya baca Fatihah, suratnya hanya surat Ikhlas, Allahu Akbar. Kemudian diam lama sampai sahabat belakang, jangan-jangan Rasulullah itu lupa. Tidak lupa, ya tadi Rasulullah tadi. Mungkin sering ada yang mengatakan apakah ini tidak fitnah? Siapa yang mengatakan bid'ah? Itu ada dasarnya hadis, ada dasar Al-Qur'annya kok. Surat Al-Ayat 14, aqimi sholata li dzikri, tegakkan sholat untuk mengingatku. Bahkan dikatakan bid'ah kalau kita sholat, bid'ah mana? Ketika sholat pikirannya kesana kemari dengan kepada Allah. Ngapain ketika itu tidak dikatakan bid'ah? Nah, iya kan, saya sering begitu kan, apakah tidak bid'ah? Bolehlah. Dia memang belum tahu, ya tidak boleh marah juga itu ya. Baik, begitu Ustaz. Jadi sebenarnya bukan hanya ini saja yang tekan. Jadi ini bertumpu semua. Ini dihadapkan kiblat, jangan dilepas begini. Ini juga ada, dengan. Nah, ini lo, hadap kiblat ini rasanya enak semua. Coba. Kalau enggak percaya, dicoba sujud yang lama. Ya, nanti ini akan ringan sekali. Baik, siapa lagi? Ibu-ibu yang tanya, kanker payudara? Wah, silakan nggih monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, kalau misalnya mengantuk itu sebenarnya sedang ada proses apa sih di otak kita? Kemudian kalau misalnya sholat sampai mengantuk itu sebabnya apa? Kemudian cara menanggulanginya bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, biasanya sholat ngantuk itu kalau perut kenyang. Paya perut kenyang karena apa? Darah dikuras dari otak ke perut. Kalau apa namanya darah, peredaran darah yang dalam otak itu tidak maksimal, maka kita akan jadi ngantuk. Di mana tempat peredaran darah itu? Jadi kalau kita kurang maksimal itu ngantuk. Maka kalau kita pakai ya tidak. Maka ketika konsentrasi tidak akan ngantuk. Itu pertama. Lalu yang kedua mungkin dia stres. Stres. Jadi humusasi subuh itu terganggu. Itu loh. Kalau humusasi subuh terganggu, katakan satu misal, kortisol bukan kolesterol ya, kortisol rendah, adrenalin noradrenalin rendah, itu butuh juga itu, tinggi itu juga butuh. Ya. Sementara serotonin diproduksi oleh otak itu berlebihan, beta endorfin, melatonin, oksitosin, yang terjadi apa? Ngantukan. Maka biasanya kalau orang itu tidak terbiasa malam sholat tahajud, paginya mesti ngantuk. Jika tidak disertai dengan gerak, mengapa terganggu humusasi subuhnya? Lantaran ketika sholat itu kan tenang, tenang itu serotonin naik, beta endorfin naik, melatonin naik, orang menjadi bisa tidur, bisa tenang. Kalau pagi tidak digerakkan, maka yang terjadi yang ngantuk. Tapi kalau pagi digerakkan, kortisol naik, vasopresin naik, adrenalin naik. Otak mengeluarkan katekolamin menjadi seimbang, maka menjadi fresh, sehat. Itu. Jadi dua kemungkinan karena kenyang, ya. Yang kedua karena stres. Stres dalam pengertian terganggu homeostasis tubuh, keseimbangan tubuh termasuk keseimbangan hormon. Itu. Gitu enggak ya? Nah sekarang bagaimana caranya? Ya tadi caranya sebelum sholat tadi kita jaga kesehatan kita. Dengan apa? Mesti harus gerak badan. Tidak boleh, tidak cukup kita itu hanya sholat saja menyehatkan. Karena ada fisik, fisik itu masih gerak. Kecuali kalau makannya tidak berlebihan, tidur tidak berlebihan, istirahat tidak berlebihan, sholat sudah cukup untuk menyehatkan tanpa olahraga. Tapi kita kan sering berlebihan, makan berlebihan, tidur berlebihan. Maka kalau sudah sholat saja tadi tidak cukup gitu. Gitu mbak. Jadi sholat untuk menjaga mustatif. Caranya seperti tadi, dari gerak badan, tadi gitu. Oke, siapa lagi? Oke, monggo. Ini dulu, mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau saya tidak salah baca itu kita dalam sholat itu sedapat mungkin kita harus mencegah jangan sampai kita menguap. Nah dengan menguap itu sebenarnya ada apa Pak? Secara medis. Ya sama saja. Menguap itu ya tanda ngantuk yang bersangkutan. Itu menunjukkan bahwa gas yang ada dalam tubuh juga tidak ada apa namanya, tidak ada keseimbangan. Mungkin disebabkan orang banyak menguap itu karena tidak punya gerak. Ya, kalau sirkulasi suhu tubuh itu bagus, ya suhu itu bagus, tidak akan mungkin. Tidak mungkin. Nah, itu bisa disebabkan oleh karena kurang tidur. Kurang tidur mengganggu mustatif. Kebanyakan tidur juga ngomong mengganggu mustatif. Yang mesti kurang tidur. Kurang tidur kan mesti menguap. Yang gak ngenakan ketawanya itu loh. Ya mesti kurang tidur dan menguap. Gitu. Enggak artinya maka ginilah. Antara kebutuhan-kebutuhan tadi terpenuhi. Pokok kalau saya kuncinya begini, setiap orang yang hidupnya tidak sesuai dengan fitrah, mesti harus nanggung konsekuensi. Jadi kalau orang hidup tidak sesuai dengan fitrah manusia, mesti harus menanggung konsekuensi negatif. Kurang tidur, konsekuensi negatif. Banyak makan, banyak tidur, menanggung konsekuensi. Yang penting gimana fitrah yang lazim gitu loh. Oleh karena itu kalau sebelum apa namanya sholat biasanya Rasulullah itu kan begini. Pernah Rasulullah begini ngelayeh gini loh, ngelayeh. Ini biasanya sholat duhur dan asar Rasulullah gini. Hasilnya sholat apa ya? Gini Rasulullah. Apa artinya biar nanti maksimal ketika mau sholat tidak ngantuk tidak nukasi kan? Ini artinya bisa di tafsirannya bisa diperlebar. Artinya sholat khusyuk itu dipengaruhi oleh kondisi tubuh juga. Kalau tubuhnya sehat, insya Allah bisa khusyuk. Kalau tubuhnya itu tidak pernah di apa sakit, ya tidak akan khusyuk. Itu artinya capek-capek. Tetapi sebenarnya tadi saya katakan kalau capek-capek, justru sholatlah yang agak lama nanti hilang capeknya. Bener. Coba itu kalau tidak percaya. Gitu, Pak Ustaz. Ya itu gas homeostasis tubuhnya terganggu karena gangguan gas, terutama homeostasis gas. Bisa disebabkan oleh karena kurang tidur, bisa disebabkan oleh karena banyak makanan yang punya kadar gas tinggi. Monggo. Ya, terima kasih Ustaz. Ustaz pada saat kedatangan pertama, Ustaz sempat memberikan suatu kiat ataupun suatu gerakan mengenai yang tadi Ustaz sampaikan kanker payudara. Ya ada suatu gerakan yang meminimalkan bahkan bentukan hormon ataupun kelenjar yang tidak sempurna. Nah, kami pada kesempatan ini mohon Ustaz juga menerangkan adalah ada satunya pembentukan hormon yang tidak sempurna itu adalah kista. Nah, bagaimana cara meminimalis karena kista ini kan berbeda ya tempatnya di dalam ya di dekat-dekat. Bagaimana meminimalis itu pembentukan hormon yang tidak sempurna tersebut? Terima kasih. Baik, saya perlu sampaikan terlebih dulu jenis kista. Kanker payudara itu kan berawal dari kolesterol. Jadi kista pun itu juga kolesterol, bukan kortisol. Tapi kortisol itu hormon. Tapi kalau kolesterol itu lemak yang berwarna kuning. Itu menu makanan yang kita makan itu nanti kan diproses dalam pencernaan kita, akhirnya akan menjadi kolesterol. Nah itu sebenarnya jika dibakar oleh ATP ADP menjadi energi. Ya. Kista terjadi, kanker payudara terjadi, bisa disebabkan yang bersangkutan karena stres, bisa disebabkan oleh karena yang bersangkutan tidak pernah gerak. Karena tidak gerak, ATP tidak terproduksi, ADP tidak terproduksi. Kalau terproduksi tidak maksimal, karena tidak terproduksi maksimal, maka banyak kolesterol-kolesterol, lemak-lemak yang berwarna kuning itu tidak terbakar menjadi energi, sehingga menebal, ya, menggumpal dalam satu jaringan. Kalau di sini maka nanti kista, kalau di sini nanti miom, kalau di sini karena gangguan getah bening atau kanker itu yang dikatakan kanker itu. Nah logikanya karena itu kolesterol dan kolesterol itu bisa dibakar dengan ATP, maka bagaimana memproduksi ATP? Memproduksi ATP itu ADP, ATP, ADP. Dalam produksi ATP, ADP adalah dengan gerak. Obat saja tidak mungkin. Gitu loh. Maka mesti orang mencari gerak. Gitu. Kalau susah ada kista, benar kok. Yang kemarin itu ada kerjaannya penjajah ini, penjajah handphone itu. Besar sudah sini. Saya gini kan berkeras, saya gini kan. Oh, nyah itu loh. Puasa-puasa kok. Jadi gini kan gak keras. Bagaimana emang harus demikian toh? Ya gini kan gak keras. Bukan sok bingung mau sakit. Nah gini kan gak keras. Saya kasih obat imunologi sudah. Terus saya gerakan 1 minggu. Benar. Jadi gimana? 1 minggu gak minta untuk gerak. Datang kemarin, yang hari Kamis yang kemarin itu, sudah saya gini kan sudah lentur. Sudah. Alhamdulillah saya sudah lentur. Padahal sudah 1 tahun dia alternatif, ada dokter di Jogja itu alternatif khusus untuk alternatif apa namanya kanker payudara. Padahal sudah 1 tahun, ini baru 1 minggu, maka dari itu silakan tahajud malam, pagi gerakan hilang. Nanti lama-lama ya hilang, kemana hilangnya? Jadi energi karena terbuat itu kan gerak kan butuh energi tuh mak mbak. Itu kan butuh energi dari mana diambil? Ya dari tadi. Maka kalau ini, maka sebenarnya gerakan saya ini, senam tauhid ini juga senam kecantikan sebenarnya. Ya kecantikan, ketampanan yang mau tempat. Ya kalau aku pengen bedrot ini gak ada yang bedrot. Kalau bedrot kan beneran gitu, silakan itu senam tauhid bener. Karena apa? Lemak-lemaknya akan terbakar oleh gerakan itu. Hati-hati. Ini logikanya. Gak saya buat-buat, wong itu juga saya kena. Di kedokteran juga saya sampaikan kok. Apa adanya, Pak? Termasuk tadi yang kena kanker, yang kena apa namanya tadi, jantung tadi, dan semuanya akan diterangkan. Insya Allah saya sedang lagi garap, terpesona di keheningan malam dan apa namanya doakan saya mudah-mudahan cepat selesai. Terpesona di keheningan malam paduan praktis apa salat tahajud, pelatihan salat tahajud untuk penyembuhan kanker diabetes mellitus, ya ginjal, jantung, mudah-mudahan ini sudah selesai. Gitu, Mbak? Geraknya sudah toh? Sudah. Jadi enggak saya ulangi, ini poso-poso kok. Ada karena sudah saya CDK, saya apa namanya? Kasihkan, tetapi saya tuh malu gitu kalau mau anu bawa buku, bawa kok seperti profesor kok jualan buku, jualan teman-teman gitu loh. Ya pesan nanti dianu oleh jangan dapat sampai direkturnya tuh mesti direktur. Enggak usah kasih apa seperti kemarin itulah itu. Nanti minta direkturnya suruh pesan. Oke? Okay? Siapa lagi? Ustaz. Masih tentang mengantuk nih Ustaz. Karena tantangan dari sholat tahajud itu kan sepertiga malam gitu, Ustaz. Artinya akan ada proses jatah tidur yang dikurangi. Katakanlah pekerja itu kan juga kadang pulangnya sudah malam, terus nanti juga harus dikurangi. Sementara kita dengar biasanya kan ada waktu minimum yang diperlukan untuk istirahat. Nah seandainya apakah memang ada teori yang mengatakan bahwa harus tidur itu kurang minimal 6 jam ataukah sementara mubalig itu bisa tidur cuma 3 jam tapi tetap fresh itu. Tapi ada juga tidurnya banyak tapi juga ngantuan gitu. Nah, gimana supaya tahajud kita tetap jadi kita jadi rutin tapi tanpa ada ngantuk atau kurang energi yang sebagaimana dikeluhkan gitu. Terus yang kedua, Ustaz, kalau kita sholat khusyuk terus seringnya tuh ingat yang lain-lain untuk mulai stay konsentrasi atau ketika saat itu terjadi kemana-mana itu kira-kira kiat dan triknya seperti apa, Ustaz? Dan yang terakhir, tauhidnya itu senam tauhidnya bisa diulang, Ustaz? Karena mungkin tidak semua sempat hadir pada waktu yang pertama. Terima kasih. Ya baik, nanti biar dicontoh yang sudah hadir. Baik, saudara sekalian berbahagia, yang saya jawab yang nomor 2. Nomor 2 dulu. Yang nomor 2 tadi apa ya? Profesor kan pantas lupaan. Jadi tadi sudah saya sampaikan kepada jenengan. Kan sudah sejak tadi kan datang ya? Ya, sejak tadi. Kiatnya seperti tadi. Ngapa itu disambung tadi? Disambung ketika kita akan ngeloyor ke sana tadi pikiran itu, disambung lagi kan? Nah, kita ngeloyor, sambung lagi kan? Itu kiatnya. Oke? Coba lah, coba kalau enggak tokcer bener itu. Bener, bener kok. Ya, itu caranya, kiatnya seperti tadi. Bahkan nanti yang tahap ketiga itu malah diminta untuk mundur. Pikiran itu kesana kemari malah. Tapi kesana kemarinya tetap Allah. Kebesaran Allah, bagaimana Allah kok mendengar ya. Allah mendengar kepada yang saya bisikkan, saya ucapkan ini. Wah, semuanya Allah besar, kecil. Dan sebenarnya ya, malah diharapkan demikian. Seperti mikrot, benar. Nanti ada trik untuk bagaimana biar mikrot. Kayak mikrot seperti ini bukan mistis. Anita ya ada. Hah? Nanti ada, dan saya ucapkan ini, kalau melihat. Dan lagi. Baik, nanti ada itu, benar. Jadi seperti mikrot. Ya semuanya pakai berpandang Allah, Allah, Allah. Kiatnya banyak. Ya, tidak sama. Terus kemudian, ya, yang pertama, tadi apa tadi, ngantuk ya? Tahajud terus ngantuk. Begini, kita tidak pernah, sejarah buku-buku tidak pernah itu ngangkat. Bagaimana peri kehidupan Rasulullah dan para sahabatnya. Tidurnya itu tidak seperti yang diteorikan kedokteran harus 8 jam. Jarang tidurnya itu. Ya, mungkin hanya 2 jam, tapi maksimal. 2 jam itu memang maksimal dalam pengertian kualitasnya tinggi. Seperti saya. Coba waktu tidur saya habis di hanya di ini apa namanya? Jalan. Jadi jalan tidurnya di bis, di pesawat baru masuk ya langsung. Ya di situ tidurnya ya. Malam tadi malam berangkat ke sini sudah jam berapa? Ya, saya tahajud dulu, tahajud sudah mekan jam, baru berangkat ke Surabaya. Jam 3:15. Saya bisa tahajud mulai jam 01.30. Pulang, sahur, terus kemudian berangkat ke sini. Ya tidur enggak tidur kayak gini kan? Padahal kemarin baru pulang dari mana? Dari Solo. Di rumah sakit Solo. Malam sudah pulangnya. Ternyata sahabat-sahabat dulu itu tidurnya juga tidak seperti yang sekarang kita jambakan 8 jam itu. Imam Ghazali 4 jam. 4 jam. Nah, jadi tidur banyak lama itu tidak menjamin sehat. Yang sehat itu kalau tidurnya nyenyak meskipun hanya 2 jam. Nah, orang tidak mungkin tidurnya nyenyak kalau masalah besar. Punya masalah kan stres. Maka tidak bisa tidur. Atau mungkin tidurnya berkepanjangan. Ya? Jadi tolong itu mitos saja kalau tidur 8 jam. Sekarang upayakan bagaimana agar tidur itu nyenyak. Tidak ada lain kecuali kalau hidup kita belum. Kalau punya masalah dan selesaikan. Seperti kemarin saya sampaikan. Tidak masalah dengan istri, anak, tetangga, teman. Selesaikan dengan fair, jujur, baik. Gitu deh. Nanti kalau ini sudah, gini saja sudah tidur. Terpaksa kalau tidak bisa tidur. Seperti kemarin saya sampaikan, seperti Rasulullah. Rasulullah itu kalau mau tidur, ngambil air wudu, kemudian baca Fatihah, Qul huwallahu ahad, falaq binas, ayat kursi, kemudian ditiupkan. di sini ya. Awalnya tidur miring ke kanan, baru setelah itu tidur pulang. Kalau kita tambah bisa tadi seperti dan kasih Allah. Nah, gimana cara mengawali? Cara mengawali ya jam 9 dan tidur. Ya, jam 9 dan tidur nanti niatan ya Allah, saya nanti sekitar jam 1 lah saya akan bangun. Nanti mesti digugah oleh Allah, dibangunkan ya Allah. Ya itu enggak terasa, tahu-tahu ya bangun itu. Nah, kalau nanti sudah rentang waktu katakan 2-3 minggu, ini sudah diprogram. Sudah diprogram seperti komputer sudah kita program. File itu sudah besok tinggal ikut saja. Dan itu akan menyehatkan, enggak sakit. Gitu Mas. Ya, insya Allah enggak akan ngantuk juga seperti saya juga enggak ngantuk. Insya Allah. Dan itu jalannya terus. Allah Akbar. Insya Allah. Siapa lain? Siapa lain? Iya, mungkin. Ini Pak, ini Pak. Oh, senang. Ini tak senang. Mulai ini. Pelan-pelan. Iya, kalau keras kayak malah. Jadi gini, awalnya naik. Baik, selalu positif terus saja. Kemarin sudah sampaikan profesor dikerjai. Baik. Ritualnya ngaduk ke belakang. Ritualnya ngaduk ke belakang. Kiblatnya sana, jangan saja sana ya. Ini kan sana. Masa berlupa dong. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau belakang, tarik. Saya minta BH-nya di depan. Karena bukan di sini. Sekarang kita jalan jalan itu buka ruangan. Karena itu nanti kalau sudah gerak, karena sudah di belakang. Jangan bayangkan. Ini tarik dulu. Tarik. Ini yang menyebabkan kita lumpur, lo. Karena tidak tahu berapa, oke? 10. Ya, oke, 10. Ya. Tapi ini, katakan ni, ini berapa? Yang maksimal. Ini bapak-bapak juga begitu dengan menyusut saja nanti. Ya, ini ya, mudah kembalikan. Paling alah itu. Sedangkan dua satu ini juga tenang. Nah, pegang ini, pegang sendiri. Nah, ya, Allah, tadi dengan ini. Kembalikan lagi. Nah, biasanya kalau saya murah musuh, saya bilang lagi. Yeah. perbuatan ini nuntut, suruh nuntut anaknya itu, nuntut bapaknya apa, itu tes DNA karena itu kata anaknya ya, padahal apa gerakannya, ya kita kontrakannya ditambah. Enggak. Ini kejar biar enggak bayang gitu loh. Baik, tulus saja. Iya, silakan coba lagi barangkali. Pung saya di sini. Gimana ya, Pak? Tadi kan Bapak ada sambungan Allah. Sudah. Baik, dicontohkan sekali oleh Nabi. Jadi Nabi dan sahabat kalau sholat tidak pernah kesana kemari, ingatnya kecuali kepada Allah. Oh, enggak, itu tidak dilaporkan. Jadi seorang kembali. Jadi ketika kita apa namanya? Ketika kita Allahu Akbar kemudian ayat terus ini tadi bukan dilafadzkan Allahu Allahu, tidak. Irama masuk keluarnya nafas itu diikuti dengan zikir qalbi. Allah. Oke? Oke? Nah. Baik, lalu yang kedua? Oh ya, begini. Pada satu ketika Rasulullah pernah di dalam masjid menjumpai seorang yang sholat. Kebetulan punya ini, seperti jenengan itu. Gak apa-apa, bagus malah. Jadi main-mainkan ini. Sholat begini, sambil hina-hina gitu. Rasulullah. Lau khosa'a qalbuhu, la khosa'a jawarihu. Sahabat, lau khosa'a qalbuhu, la khosa'a jawarihu. Sekiranya hatinya dia itu khusyuk, maka anggota tubuhnya juga khusyuk. Oleh karena itu esensinya di hati. Kalau hatinya khusyuk, insya Allah lah, insya Allah. Dan itu bisa dilatih. Saya kira subini saja dulu. Enggak, besok insya Allah nanti karena diburu-buru ya, minta maaf sekali lagi, minta maaf. Bukan saya menjual mahal. Tapi memang benar karena terburu-buru, ya silahkanlah kalau memang ada waktu, Allah mengizinkan dan mentakdirkan saat kita akan ketemu. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi saya, Bapak dan Saudara, khususnya pada...